Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini melalui siaran RRI. Maka sesungguhnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, Maha menyaksikan, menjadikan pertemuan kita pertemuan yang penuh barakah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari sama-sama kita membaca sebuah firman Allah dan mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 95. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunanna minal ladzina kadzabu biayatillahi fatakuna minal khasirin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sekali-kali janganlah kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan bahwa ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu yang perlu kita ketahui bersama daripada ayat tersebut adalah kalimat ayatullah, ya, di mana ayat-ayat tersebut yang memiliki tiga makna. Yang pertama adalah ayat kauniyah. Ini adalah inti keimanan tahap awal yang menetapkan bahwa yang menciptakan dunia adalah Allah yang Maha Suci dan Maha Luhur. Yang kedua adalah mukjizat yang diturunkan kepada para rasul untuk membuktikan bahwa apa yang mereka bawa adalah benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayat suci Al-Qur'an yang memuat metode dan manhaj Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, jangan sampai sekali-kali kita mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan agama Allah, mendustakan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau semuanya itu kita lakukan, maka kita akan digolongkan oleh Allah ke dalam khasirin, yaitu orang-orang yang rugi. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maksud ayat di atas yang barusan saya bacakan adalah yang dapat kita pahami bahwa rasul atau kemungkinan beliau termasuk sebagian orang-orang yang meyakini daripada ayat-ayat Allah, akan tetapi sebagian daripada pengikutnya mereka ragu-ragu atau mendustakan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga dikatakan mereka mendustakan Al-Qur'an, mendustakan Islam ini, yaitu agama yang sempurna. Kemudian bisa juga mereka mendustakan al-haq yang benar. Maka sesungguhnya orang-orang yang melakukan semua itu, maka sudah tentu dan pasti mereka akan digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang rugi. Maka sesungguhnya jangan sampai kita mendustakan, jangan sampai kita mengingkari, dan jangan sampai kita melakukan daripada ayat-ayat Allah terhadap apa yang kita lakukan itu tidak benar, maka nanti kita akan digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang rugi. Maka ini yang perlu kita waspadai. Ya, mungkin di sini pada hari kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa narasumber kita yang akan memberikan tambahan-tambahan daripada tafsir ayat Yunus, surat Yunus ayat 95. Di sini ada Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Safir, dan Ustaz Al-Mukarram Ustaz Fadhlul Haq. Ya, ya, terima kasih kepada Ustaz Dahlan. Ayat ini 95 masih mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ayat 94 yang baru kita kaji hari yang kemarin. Dan di sini juga ayat yang 95 ini menjelaskan bahwasanya posisi orang-orang yang meragu-ragukan tentang ayat Allah itu sehingga menjerat mereka untuk mendustakan dengan ayat-ayat Allah, maka jadilah mereka betul-betul orang-orang yang merugi. Kenapa dikatakan orang-orang merugi? Karena sudah sampai saat ini Islam dengan ayat Al-Quran yang diturunkan Allah telah makan dan banyak mengalami keuntungan yang sangat besar. Tapi manusia tidak pernah merenungkan hal itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khususnya para sahabat yang telah membawa kegemilangan yang sangat besar dalam Islam karena mereka selalu menjalankan perintah Allah, baik itu ada dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sampai dapat menguasai jagat raya ini dalam arti kata dengan tersiarnya Islam itu adalah sebagai bukti yang nyata, real, konkret bahwasanya Islam itu pernah berjaya. Tapi sekarang ini Islam dilupakan. Berbicara dengan Islam dan tentang Islam dan apa itu Islam, banyak orang sudah merasakan hal itu alergi. Padahal ingatlah kegemilangan yang terjadi pada zaman dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul bukti yang nyata karena mereka, Rasul dan para sahabat, betul-betul membawa Islam penuh dengan keyakinan dan keimanan, tak pernah merasakan ragu-ragu sedikit pun tentang firman Allah sallallahu alaihi wasallam yang Allah turunkan melalui Jibril dan disampaikan kepada Rasulullah dan supaya dijelaskan kepada untuk seluruh umat untuk dijadikan pegangan. Subhanallah. Subhanaka anta waliyuna min dunihim. Mahasuci Allah, pelindung kita. Karena Allah lah pelindung kita, bukan yang lain. Maka kalau kita sudah meyakini Allah itu pelindung kita, maka kita tidak akan meragukan bahwasanya apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang sekarang ini orang lebih banyak mengkritik, orang lebih banyak meragukan tanpa lebih dahulu mereka mengamalkan tentang ayat-ayat ataupun firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Begitu kan Ustaz Safiar? Ya, benar sekali. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini mempertegas kepada kita, janganlah kita sekali-sekali termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang sekarang diberikan ilmu pengetahuan dengan serba modern, canggih, kan, tetapi melupakan siapakah yang menciptakan kebenaran itu. Yang menciptakan kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada puncak manusia, baik dalam sisi jabatan, harta, kemudian ilmu pengetahuan, disinilah manusia mendapat pergeseran-pergeseran nilai yang dapat cenderung mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia Allah berikan ilmu pengetahuan, sampailah dia pada derajat level memiliki titel yang tinggi. Ketika dia diberikan satu cobaan, dia akan bisa pungkir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang diberikan satu harta, kemudian dia tidak bisa menenteramkan hartanya dengan baik dan jabatannya, maka mereka ini telah tergolong mereka yang mendustakan kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Kita jumpai makhluk Allah, malaikat. Mereka ini tidak pernah mendurhakai Allah, dan mereka itu melakukan perintah Allah yang Allah berikan kepada mereka. Tapi manusia yang Allah berikan satu kelebihan dengan akal, sanggup kita mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada panggilan ayat Allah, bantulah orang-orang yang lemah. Ketika kita diberikan satu kelebihan harta, kita belum sanggup untuk memberikan yang kita berikan ini kepada orang yang lemah. Sama-samalah kita sekarang ini bersikap jujur. Sikap jujur adalah membawa kepada orang yang dikasihani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tampak sifat kasih Allah yang selalu meliputi dalam kehidupan kita, kita dapat terjerat kepada perbuatan yang merugi. Maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang kita kaji, fatakuna minal khasirin, orang yang mendustakan ayat Allah itu, bahkan kebaikan, kebenaran itu adalah milik Allah, sanggup kita mendustainya, ataupun dalam hati nurani kita ini bertentangan, maka katakan hati nurani yang baik, jujurlah kita mulai dari sekarang ini, supaya kita jangan terjebak kepada perbuatan dan golongan orang-orang yang merugi. Ya, terima kasih kepada narasumber kita yang telah memberikan atau masukan daripada ayat-ayat yang telah kita bacakan, kita kaji. Wala takunanna minal ladzina kadzabu biayatillah fatakuna minal khasirin. Sayang sekali, jangan kamu termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini ada kalimat yang akhirnya fatakuna minal khasirin, maka jangan sampai kita termasuk atau tergolong kepada orang-orang yang rugi. Karena sesungguhnya orang-orang yang rugi itu, ya, orang-orang yang rugi itu ialah orang-orang yang tidak memperoleh petunjuk atau tidak memperoleh rahmat dan tidak memperoleh hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang-orang demikian tidak akan memiliki kebahagiaan, ketentraman dalam hidupnya. Ya, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita, ya, mari sama-sama kita aplikasikan. Setelah kita mentadaburkan ayat Allah, kita aplikasikan dalam kehidupan kita, maka mari sama-sama kita memperoleh dan berusaha untuk menjadi orang-orang yang beruntung, ya, orang-orang yang beruntung. Karena sesungguhnya kita dituntut juga untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Itulah orang-orang yang beruntung. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dari sini marilah kita berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi, dan semaksimal mungkin kita menjadi berusaha untuk menjadi orang-orang yang beruntung. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, demikian kajian kita pada hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.